Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Quran Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi rabbi. Di pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam majlis ta'lim mimbar Nurus Salam yang luar biasa, yang begitu indah senantiasa di pagi hari sebagai suatu pemasukan darah, energi dan sebagainya untuk menjalankan kehidupan di keseharian kita. Semoga acara ini senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga hadirin hadirat sekalian yang ada di studio, apa kabar? Jazakallahu khairan katsira ya, bertemu kembali ini dari Rempoa, dari Bogor ya, dari Bekasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan tentunya bertambah lagi kebahagiaan kita karena di pagi hari ini kita ditemani seorang narasumber yang begitu banyak sudah menerbitkan buku-buku, yaitu Dr. Insinyur Haji Nana Rukmana MA. Apa kabar Ustaz? Kabar baik. Kan lumayan sibuk benar ya. Biasa aja. Nah, di pagi hari ini nih Ustaz, kita ada tema menyikapi bencana alam dalam perspektif akidah Islam. Panjang ya? Berat. Ah, tentu saja sabar saja, ini masalahnya masalah bencana alam dan sebagainya dan sebagainya. Pasti menarik dan nanti ada kesempatan untuk bertanya. Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, masih bersama kami di dalam pengajian di pagi hari ini. Pak Nana, saya panggil Pak Nana aja ya. Oh boleh. Pak Nana, santai aja ya. Pak Nana, ini menyikapi bencana alam dalam perspektif akidah Islam. Ini kelihatannya gimana kira-kira penjabaran ini? Ya, memang berat ini. Berat silakan ya? Saya coba ya. Silakan. Karena ini penting saya kira melihat bencana tapi dalam perspektif akidah Islam. Akidah Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Pemirsa TVRI dimanapun berada dan para hadirin yang berada di studio, pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, kepada para pemirsa. Nikmat yang berupa hidup dan kehidupan, nikmat yang kita regup setiap saat tiada terputus. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Qul law kana al-bahri midada kalimatu rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul, katakan, andaikan lautan engkau jadikan tinta untuk menuliskan dan melukiskan kalimah Allah, maka lautan itu akan habis, lautan itu akan kering sebelum kita sanggup menuliskan dan melukiskan kalimah Allah, nikmat Allah, walaupun engkau tambah air laut sebanyak itu. Allah subhanallah. Kalau dikaitkan dengan firman Allah yang lain, kalau tadi surat Al-Kahfi dikaitkan dengan surat Luqman, kira-kira bunyinya begini: andaikan lautan engkau jadikan tinta dan ranting-ranting di muka bumi ini engkau jadikan pena untuk menuliskan dan melukiskan nikmat Allah, maka lautan itu pun akan kering dan ranting-ranting di muka bumi ini akan habis seluruhnya sebelum kita mampu menuliskan nikmat dan karunia Allah. Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pangkatkah, jabatankah, kekayaankah, atau apakah? Nah, bencana itu terjadi salah satunya disebabkan karena kita tidak mau mensyukuri atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang berada di studio termasuk golongan atau kelompok orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat. Amin, amin, Allahumma amin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mau mensyukuri nikmat Allah, maka akan aku lipat gandakan nikmat itu, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmat, maka kata Allah, tunggu azab yang paling pedih. Ya Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan tema yang tadi disampaikan, menyikapi bencana. Menyikapi bencana alam dalam perspektif akidah Islam, tentu saja kita harus betul-betul mencermati bagaimana Islam menyikapi terhadap bencana yang sekarang banyak terjadi. Sedang ramai-ramainya. Sedang ramai-ramai. Iya, iya, iya. Bahkan 5 tahun terakhir ya. Ya Allah. Kita banyak terjadi bencana, mungkin Bapak dan Ibu sekalian masih mengingat tahun 2004 dulu, Desember 2004 itu terjadi bencana tsunami di Aceh ya, yang memakan korban begitu banyak. Ya. Membuat ya kita terharu lah kalau melihat tayangan di televisi, melihat membaca di media cetak, itu tahun 2004. Ternyata setelah itu bencana dan bencana terus banyak terjadi. Di Yogyakarta, ada orang Jogja? Tidak ada ya sini ya. Di Yogyakarta terjadi bencana. Kemudian di mana lagi? Pangandaran. Pangandaran, iya. Terjadi lagi. Kampung saya Pangandaran. Kampungnya mana dah? Terjadi bencana yang juga menyebabkan korban yang cukup banyak. Kampungnya ibu-ibu, kampungnya Rempoa Gintung. Iya. Masih terngiang dalam pikiran saya bagaimana jebolnya situ Gintung yang mengakibatkan kurang lebih 100 jiwa melayang korban. Di sini ada orang situ Gintung ya? Oh, ini Rempoa. Ah, Rempoa. Iya. Lalu di Tasik, mungkin ada orang Tasik? Ada. Juga terjadi bencana dan ternyata di beberapa kota banyak bangunan-bangunan yang hancur, yang runtuh. Saya pikir akan berakhir di situ. Ternyata ada lagi yang sekarang mungkin belum selesai, ya. Yaitu bencana di Sumatera Barat. Oh, ibu orang Sumatera Barat ya? Bukan. Bencana di Sumatera Barat yang juga sangat mengagetkan karena begitu banyak korban. Ribuan bangunan hancur. Ada ratusan orang yang langsung terkubur karena tanah longsor. Itu bencana yang sangat menyedihkan. Ada orang yang terkurung ya di antara beton-beton sampai 3-4 hari ya. Lalu ada yang kakinya terjepit bahkan akhirnya dipotong sendiri saat itu. Itulah bencana. Ada satu keluarga yang hilang semua. Hilang semua, habis. Habis. Itulah bencana. Nah, setelah bencana itu selesai, ya, lalu Bapak dan Ibu sekalian mungkin banyak yang menerima SMS. Iya, iya. SMS beredar ya setelah bencana. Ya, itulah yang disebut tafsiran spiritual. Ya, semua orang memberikan tafsiran spiritual terhadap terjadinya bencana itu. Menafsirkan secara spiritual tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tetapi kalau tafsiran spiritual itu ujung-ujungnya berburuk sangka terhadap Allah, berburuk sangka terhadap sesama manusia, itu tidak baik. Kalau tafsiran spiritual itu ya dalam hal kebaikan, untuk memberikan motivasi kepada orang yang tadi terkena musibah, ya, korban musibah, itu mungkin tidak menjadi masalah. Ya. Itulah yang kemarin akhirnya orang bertanya-tanya, apakah betul? Ya. Ya. Orang berburuk sangka, jangan-jangan. Ya. Hmm. Orang yang terkena musibah itu begini, begitu. Ah, ya. Suuzon lah ya. Suuzon. Dalam akidah Islam, kita tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan berburuk sangka. Belum tentu. Orang yang terjepit dengan bangunan itu orang yang tidak baik, belum tentu. Ya. Gitu. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi kita harus berbaik sangka terhadap Allah maupun berbaik sangka terhadap sesama manusia. Bahkan begini, Pak Nana, ada yang bilang, untung saya tinggal di Ciputat. Gitu ya. Jadi untung katanya. Untung lagi. Kan merusak akidah juga kebitan ya. Untung di Ciputat kalau tinggal di sana. Gitu. Wah, kalau tinggal di sana gimana? Ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita menyikapi bencana itu dalam perspektif akidah Islam. Akidah Islam. Nah, kalau kita lihat bencana, itu penyebabnya itu ada dua penyebab bencana. Yang pertama memang murni faktor alam. Ya. Ya. Murni faktor alam, misalnya tsunami itu murni faktor alam. Ya. Gempa, murni faktor alam. Bahkan gempa ini konon sangat sulit diprediksikan kapan akan terjadinya. Manusia hanya bisa memetakan inilah wilayah gempa, inilah jalur gempa. Tapi kapan gempa itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Nah, karena itu berarti kita harus yakin akan kekuasaan, akan kebesaran Allah, dan ilmu kita itu sangat terbatas. Kecil. Kecil. Walaupun dia tadi seorang sarjana profesor dari luar negeri, ya, ternyata sampai saat ini belum mampu untuk memprediksikan kapan itu bencana terjadi. Ya. Jadi itulah yang murni penyebabnya faktor alam. Jadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, angin topan, banjir, letusan gunung berapi, itu adalah faktor alam. Nah, bencana yang kedua, para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada, adalah faktor non-alam. Faktor non-alam itu misalnya bencana kebakaran. Itu karena kelalaian, jelas kelihatan kelalaian kita. Atau non-alam itu bisa juga karena terjadi kerusuhan sosial. Karena terorisme misalnya, kemarin timbul kehancuran, banyak bangunan yang hancur. Bukan karena alam, tetapi karena non-alam, faktor non-alam, perilaku manusia. Ya, ada kerusakan lingkungan. Ya. Itu juga boleh jadi karena manusia. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam, diyakini atau kita meyakini, ada hubungan atau ada korelasi yang positif antara peristiwa alam dengan perilaku manusia. Jadi ada hubungan antara peristiwa yang terjadi di alam ini dengan perilaku manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu karena perbuatan tangan manusia. Jadi Allah sudah berfirman, memang itu adalah kerusakan karena tangan manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa TVRI, rangkaian bencana yang menimpa negeri ini juga antara lain karena kita tidak bersahabat dengan alam. Iya. Nanti akan diuraikan bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengharuskan kita bersahabat dengan alam. Ya, kan, padahal kita kan khalifah ya. Kita khalifah. Khalifah di muka bumi ini. Tugas khalifah itu harusnya kita memakmurkan bumi ini. Ya. Untuk apa memakmurkan? Untuk kesejahteraan. Kita juga yang umat manusia. Ya. Ya. Jadi itulah ada korelasi yang positif. Apa yang diperbuat oleh kita, oleh manusia terhadap alam, maka akan balik kepada kita. Kalau kita berbuat baik terhadap alam, maka alam akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita merusak alam, maka tadi alam akan balik. Jadi air bisa mengamuk, ya. Iya, iya, iya. Coba lihat waktu di Aceh, kelihatan sekali seolah air itu mengamuk, ya. Angin juga bisa marah. Banyak pohon-pohon yang kemarin tumbang, tumbang itu ya. Angin bisa marah. Tanah bisa longsor, ya. Dengan tiba-tiba satu keluarga langsung tertimbun. Tanah bisa longsor dan bumi bisa bergoyang, bukan jaipongan ya, tapi goyang bumi kan ada. Digoyang saja bumi sedikit, banyak yang hancur. Itu Allah ya, menggoyang bumi. Jadi alam itu bisa membalik kepada manusia tadi yang disampaikan karena perbuatan kita terhadap alam. Ya, zuharul fasadu fil bari wal bahri itu ya. Iya. Iya. Itu padahal ya keseharian kita mengenai seperti kita ya. Tinggal di wilayah puncak pegunungan, kan indah ya. Ya. Gunung itu indah, tiba-tiba gunung itu jadi begitu dahsyatnya. Air sejuk, oh, enak banget air ini. Kita minum enak, pakai mandi enak, ya. Pakai wudu segala macam. Tiba-tiba dia menghantam ya. Kita luar biasa. Pemandangan di pantai begitu indah, kita sering apa diving apa segala macam segala macam. Tiba-tiba kok ngamuk, mindahin yang di laut ke darat, ya. Mindahin mobil ke laut. Pintar benar ya, mindahin tuh, nah, ya. Luar biasa. Nah itu karena perilaku kita terhadap ya, Allah. Misalnya ada wilayah-wilayah tertentu di alam ini yang harusnya tidak boleh dibangun. Ya, ya, misalnya ya. Daerah-daerah resapan yang harusnya itu tempat air lah mangkir, tempat air diam. Tiba-tiba dibangun bangunan yang megah, dia diperkeras, ya pastilah menimbulkan bencana. Ya, ya, ya. Hutan ya, yang harusnya itu untuk resapan air, untuk menyimpan ya, air, ya, ya. Lalu digunduli. Bahkan banyak ya di daerah-daerah tertentu yang harusnya tidak boleh dibangun, akhirnya berdirilah vila-vila yang megah. Dampaknya apa? Karena kerusakan alam itu yang menimbulkan bencana. Jadi banyak pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Iya, iya. Bicara tata ruang karena kebetulan profesi saya sebagai planner ya, dari sisi teknik sebagai planner perencana kota banyak ya. Pembangunan-pembangunan di berbagai daerah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Akibatnya tadi menimbulkan tadi masalah, menimbulkan bencana. Nah oleh karena itu, para pemirsa televisi yang berada di rumah, dimanapun berada, dan Bapak Ibu sekalian yang berada di studio, agar kita terhindar dari bencana, sekali lagi kita harus bisa menciptakan hubungan yang sangat harmonis dengan alam. Jadi kita harus bisa menciptakan hubungan yang sangat harmonis dengan alam. Artinya hubungannya gimana? Nah, kita harus bisa menghormati alam seperti menghormati manusia. Iya, iya, iya. Kita juga harus menyayangi alam seperti juga menyayangi manusia. Jadi kita harus bersahabat dengan alam, menyesuaikan diri dengan alam. Apa maknanya bersahabat dengan alam? Kalau itu sudah tahu bahwa itu adalah kawasan yang memang tadi sering terjadi gempa, maka bangunan-bangunan yang didirikan itu harus bangunan yang memang tahan gempa. Tahan gempa. Itulah yang menyesuaikan dengan alam. Itu yang kita sebut dengan local wisdom atau kearifan lokal di dalam membangun. Nah, kalau kita lihat bangunan-bangunan tradisional ya, masa lalu itu sudah dilakukan penelitian, misalnya tradisional di Jawa Barat, tradisional di Manado, tradisional di Jawa, itu semua desainnya adalah tahan gempa. Dia sudah bersahabat dengan alam. Bagaimana bangunan-bangunan itu memang sudah menyesuaikan dengan kondisi ya, alam. Ya, ya. Jadi walaupun ada gempa goyangan, ya dia tidak ambruk karena desainnya memang sudah tadi sesuai dengan kondisi alam. Itulah yang disebut dengan seperti bersahabat ini, dengan alam. Pak Nana ya, di Aceh itu, di Aceh kan memang dia udah sesuai dengan alam, sering gempa ya. Apa tuh namanya, ada panggung gitu ya, kayu itu sih. Iya. Kelihatannya waktu tsunami itu memang mereka enggak rubuh. Nah, tapi betul. Dihancurkan oleh air. Iya. lah ya. Dihancurkan oleh air ya. Karena tadi akibat tsunami yang memang tadi tekanannya besar luar sekali. Biasa, iya, iya. Jadi bisa saja itu terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Lain, ya. Tapi secara teori, kalau desain tadi bangunannya sudah tahan gempa, untuk gempa-gempa yang biasa, yang normal sesuai skala dia tidak rubuh. Nah itulah yang harusnya bersahabat dengan alam. Nah dikaitkan tadi dengan tema kita akidah Islam. Akidah Islam. Kaitannya sekarang kita masuk bagaimana kaitannya dengan akidah Islam. Inti ajaran Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Kalau kita bicara akidah, maka yang pertama sekali adalah kita harus yakin akan kebenaran firman-firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, inilah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, huda, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau Al-Quran itu bisa dipedomani, insyaallah, gitu kan. Bencana itu akan bisa dieliminir. Ya. Lalu jelas dalam konteks akidah itu kita harus yakin akan kebenaran al-Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi Allah sudah ridho Islam, Allah sudah mencukupkan nikmat ya untuk kita semua, dan kita tinggal mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri itu apa? Mendaya gunakan tadi sumber daya alam yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan cara yang arif, dengan cara yang baik, agar memberikan kemaslahatan bagi umat. Iya. Untuk ini tambah asik aja nih Panani. Iya. Namun kita stop dulu ya untuk kemaslahatan umat. Nah dipikirin nanti, silakan untuk bertanya nih. Soalnya masalahnya keseharian kita ya. Oleh karena kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentu Anda mengikuti mimbar Nurus Salam yang di pagi hari ini memang judulnya sangat dahsyat dan memang sehubungan dengan kejadian yang kita terima pada saat ini, khususnya pada saudara-saudara kita. Dan barangkali kita juga sering mengalami musibah yang bentuknya lain, bentuknya lain. Namun sudah digiring permasalahannya daripada tadi bahwasanya ada faktor alam, non alam, dan kemudian juga akibat dari perbuatan kita termasuk zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas tadi. Oleh karenanya tadi Pak Nana sendiri sudah mengatakan bahwasanya sesuai dengan judul akidah Islam, akidah syariah dan akhlak. Oleh karenanya, karena kita keseharian kan mengalami musibah ya. Barangkali di Bogor tidak ada gempa bumi atau tsunami, tetapi ada-ada saja musibah di keseharian kita. Jangan kira di Jakarta tidak menerima musibah. Akhlak-akhlak, anak-anak perempuan malam-malam pada di jalanan. Korupsi, segala macam adalah musibah yang sangat besar. Oleh karenanya silakan, sekarang ibu dari sebelah kini ada yang bertanya mengenai musibah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengajian dari Bogor Ustaz. Nama saya Risna Lubis. Risna Lubis. Suami saya telah berpulang ke rahmatullah pada tahun yang lalu Ustaz, pada bulan puasa. Jadi anak saya yang perempuan Ustaz mengasih kurbannya Ustaz. Kurban. Jadi saya yang mewakilinya, dan tahun ini insya Allah saya yang mau dikurbaninnya lagi Ustaz. Kurbanin apa maksudnya? Kambing. Oh kambing. Beliin kambing Ustaz. Kambing. Iya iya iya. Maaf ya Ustaz. Iya. Jadi saya mau bertanya Ustaz, kurban ini di mana aja boleh Ustaz? Iya iya. Diadakan. Mudah-mudahan saya mau pulang dulu ke Medan Ustaz. Iya iya. Mau ketemu saudara Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini kelihatannya beliau ini baru musibah dan juga bulu bisnis sakit ya. Musibah, kemudian juga anaknya berusaha untuk berkurban, diniatkan untuk ayahnya dan kemudian akan kurban lagi, kurban hewan ya untuk ibu, dan di mana aja nih kurban boleh, kata Fana gitu. Iya. Baik. Pertanyaannya menarik ini. Yang pertama tadi kaitan ibu ya, Ibu Isna Lubis. Ya. Isna Lubis. Itu kaitan ibu dengan suami ya. Iya, Pak. Suami yang sudah mendahului. Akan putus hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, orang yang meninggal, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah meninggalkan anak yang soleh. Doanya anak-anak yang soleh akan terus mengalir ke sana. Yang kedua, sodakotun zariah. Ya. Sodakoh zariah, pahalanya akan terus sampai dalam kubur. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ibu sekarang duduk di majelis ini sedang tolabul ilmi, sedang menuntut ilmu. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Dan nanti pahala ibu bertambah ilmu, apalagi ilmu itu disampaikan kepada orang lain, lalu banyak orang yang berubah karena ilmu ibu, ibu dapat pahala, itu juga bisa sampai. Ya, jadi, nah, memang seringkali kita lupa, tidak pernah mengirim doa kepada suami, kepada orang tua yang sudah meninggal. Padahal mereka di sana sangat menantikan tadi. Padahal seringkali kita juga pelit untuk mengirim Fatihah. Iya. Ya, sering banyak orang yang pelit tidak mau mengirim Fatihah kepada suaminya yang meninggal, kepada orang tuanya. Orang tuanya. Padahal mereka sekarang di sana sedang menunggu-nunggu kiriman parsel dari kita, dari anak-anaknya. Parsel apa itu? Doa. Parsel pahala. Mungkin ada sementara tetangganya di sebelah dapat banyak kiriman. Tapi karena anaknya tadi sering lupa, tidak pernah mengirim doa, tidak pernah mengirim Fatihah, menangis dia di sana, tidak pernah dapat kiriman itu. Nah, oleh karenanya, kalau suami kita, orang tua kita tadi sudah meninggal, maka jangan lupa tadi doakan terus mereka. Nah, dalam konteks doa itu memang kita sering egois. Doa hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah mendoakan orang lain, tidak pernah mendoakan ya saudara-saudara kita yang meninggal. Harusnya doa kita kan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, kaitannya dengan pertanyaan ibu tadi, kurban itu adalah salah satu amal soleh dari putranya, itu satu hal yang baik. Pahalanya insya Allah akan sampai ke suami ibu yang sekarang ada di alam barzah. Loh, di mana? Di mana saja tempatnya kalau kurban? Tidak ditentukan harus di Jakarta. Harus di Bogor, harus di Cianjur, di mana saja pahalanya tetap akan sampai ke sana. Saya kira-kira itu. Ustaznya ada yang ketinggalan. Pas kita mau kurban itu, Ustaz, harus kita ada di situ, Ustaz, mewakilinya. Nah, itu. Tidak di situ tidak apa-apa, tapi afdolnya memang, bahkan yang afdol itu ada orang yang ingin menyembelih sendiri. Ya, katanya itu disunatkan. Kenapa? Supaya betul-betul keikhlasan itu di situ ada. Ya. Dan kurban itu kan harusnya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi. Bahkan afdolnya itu kita harus memelihara dulu itu, yang hewannya. Ada orang yang kurban tidak pernah tahu binatang kurbannya, itu kurang afdol, kurang baik. Jadi sebaiknya itu kita bisa memelihara dulu. Karena yang paling baik adalah yang kita korbankan itu adalah sesuatu yang kita cintai. Bahkan kalau kita memberi kepada orang lain, yang paling afdol itu adalah barang yang sangat kita cintai, bukan barang bekas. Gitu kan. Nah, itu juga ada kaitannya di sana, ya. Itu ibu ya. Iya. Jadi di mana saja, Bu ya? Di mana saja. Iya. Nah, terus di mana yang ada mic? Ada mic. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Isrun Aisyah. Siapa Bu? Isrun Aisyah. Is. Oh, dari Bandung ya? Iya, dari Tasik, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kalau tadi saya menyimak pembicaraan Bapak bahwa musibah yang datang itu ada yang dikarenakan faktor alam, Bu ya, dan ada juga yang non faktor alam, ya intinya mungkin yang datang dari tangan-tangan manusia, Pak. Nah, yang saya tanyakan, yang musibah yang datangnya akibat tangan-tangan manusia, apakah kita harus terima itu juga musibah datang dari Allah? Sekian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus nih, Bu Is nih. Bagus ya, Bu Is pertanyaannya. Jadi ada musibah yang memang tidak ada campur tangan manusia, itu murni dari Allah dan Allah sudah menetapkan itu ada. Tetapi ada musibah yang disebabkan oleh manusia. Ya. Oleh manusia itu kenapa? Boleh jadi karena dosa manusia. Boleh jadi karena kezaliman ya, yang dilakukan oleh manusia. Boleh jadi karena kurang zikir, kurang mengingat Allah. Oh ini betul zikir ya, saya yakin sering zikir. Ya boleh jadi itu karena kurang berzikir, tidak pernah mengingat Allah. Boleh jadi juga musibah datang karena kita tidak pernah mensyukuri atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kekayaan berlimpah, kita tidak pernah ingat ya bahwa di situ ada hak orang lain. Ya. Tadi orang kaya yang bersyukur adalah orang kaya yang mau menebarkan kenikmatan yang dia peroleh dari Allah kepada orang lain yang ada di sekitarnya sehingga banyak orang yang turut tadi menikmati kenikmatan itu. Kalau kita ikhlas memberinya, insya Allah dia pasti akan berdoa, ya Allah mudah-mudahan tadi si pulan atau pulanah yang memberikan tadi nikmat itu kepada saya, mudah-mudahan ditambah nikmatnya. Nikmat, itulah penyebab iya. Tadi Allah melipat gandakan nikmat karena doanya orang-orang tadi yang lain. Doa ya yang pasti dikabul oleh Allah itu doa orang-orang yang tidak pernah tahu bahwa orang itu mendoakan kita. Itu tandanya bahwa dia ikhlas mendoakan kita. Mungkin karena kebaikan kita. Tatkala dia bangun malam, dia ruku, sujud, duduk bersimpuh di hadapan Allah, dia menyampaikan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan, fulana yang sudah menolong saya, mudah-mudahan ditambah rezekinya, ya. Dilipat gandakan rezekinya, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itulah tadi yang paling penting. Nah, jadi kalau bagi orang yang beriman, loh kok saya sudah sholat tiap hari, saya tidak pernah tertinggal sholat yang lima waktu, bahkan ditambah sholat-sholat sunat setiap malam, bangun ruku, sujud, duduk, bersimbuh, kenapa kok musibah datang terus bertubi-tubi? Bagaimana menyikapinya? Bagi orang yang beriman, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menguji orang beriman? Karena memang Allah berfirman, apakah engkau akan didiamkan hai orang yang beriman? Tidak, aku akan berikan ujian. Kenapa ujian? Untuk meningkatkan derajatnya. Allah menyayangi orang yang beriman itu untuk meninggikan derajatnya. Meninggikan derajatnya itu dengan cara apa? Allah tidak pernah mengirim kita yang beriman ke sekolah kemudahan. Tetapi Allah mengirimnya ke sekolah yang penuh kesulitan. Ya, supaya apa? Supaya dengan kesulitan itu dia bisa meningkatkan kemampuannya, lebih dekat dengan Allah sehingga derajatnya di mata Allah semakin meningkat. Jadi itulah menyikapinya. Kalau kita orang beriman, bukan wah saya tidak akan sholat lagi, ah sekarang sudah capek sholat terus, puasa Senin Kemis jalan, tapi kok rezeki seret gitu kan. Karena apa? Karena sholat dikaitkan dengan materi, tidak bisa, tidak automatically, tidak otomatis. Orang yang sholat itu harus rezekinya banyak dalam bentuk materi, tapi dalam konteks ketenangan batin pasti. Tapi tidak boleh dihubung-hubungkan langsung dengan materi. Ah kalau gitu tidak usah sholat. Kenapa? Tetangga saya kok tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kok kekayaannya berlimpah. Banyak orang yang menyikapinya keliru, yang tadinya beriman, patuh, akhirnya karena salah menyikapi, dia tidak pernah sholat lagi. Nah itu hati-hati. Jadi kalau kita orang yang beriman, tapi kok kenapa ada musibah? Oh itu ujian dari Allah. Nah kalau bagi mereka yang tadi, yang zalim, yang mungkin punya kesalahan, dosa, yang tidak pernah bersyukur, maka musibah itu adalah sebagai satu peringatan. Ingatan ya. Peringatan itu juga berarti baik bagi dia, Allah sayang. Diingetin ya. Diingetin berarti Allah sayang. Daripada dia tidak pernah diingetin, terus sampai meninggal, terjerumus sudah. Nah, jadi oleh karena musibah bagi siapapun itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Bagi orang yang pernah bersalah, bagi orang yang lupa, dikasih musibah, itu juga berarti Allah sayang tetap kepadanya. Jadi kita kembali, ya, Allah ingin lebih dekat dia kepadanya. Karena kalau tidak diingatkan mungkin semakin jauh. Justru kalau kita tidak pernah dapat musibah, berarti Allah tidak pernah sayang. Tatkala kita tadi terus menyimpang dari ajaran Allah. Jadi itulah bagaimana menyikapi, ya, musibah itu dalam kita jalan aja nih, konon jalan nggak ada yang negur gitu ya. Iya, ketabrak. Ya, silakan silakan. Ini ada mic-nya kayaknya nggak ada sini nih. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Inayah dari Rempoa, Ciputat Timur. Saya ingin menanyakan Pak, di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, dikatakan walana belum nakum bisa'im minal khauf wajuh. Khauf itu kan rasa takut ya Pak ya. Wajar gitu ya Pak, itu manusiawi banget kalau kita tuh punya rasa ketakutan. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, takutnya ini takut yang apa, takut kita nanti jangan-jangan nih Jakarta malam ini gitu kan ada beredar isu ya Pak ya, bahwa hari Sabtu ada gempa yang dahsyat 8,4 skala Richter. Apakah takut yang seperti itu atau takut yang khawatir anak-anak kita atau khawatir kita nanti bagaimana-bagaimana? Saya ingin menjelaskan ketakutan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Terima kasih. Tadi dibaca ya di awal ya. Iya. Tapi yang penting alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi memang Allah akan memberikan cobaan kepada manusia dalam bentuk ketakutan. Sedikit ya. Sedikit ketakutan dalam bentuk kelaparan, kekurangan buah-buahan, berarti kekurangan harta di sana. Lalu dikatakan tadi orang yang bersabar itu adalah orang yang terbaik yang selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagaimana ini maksud dengan takut? Ya, Allah menguji kita dengan ketakutan. Ketakutan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita selalu, aduh, takut, ya, kekayaan saya itu diambil lagi oleh Allah, ya, sehingga kita sibuk apa menjaga kekayaan itu lupa sholat. Negatif, ya. Ya, kita takut anak itu dipanggil oleh Allah sehingga dia saking ketakutannya menjaga terus sehingga lupa dia dalam ibadah kepada Allah. Ya. Tapi Allah takut yang positif adalah apa? Aduh, takut Allah tidak ridho ya, terhadap apa yang kita lakukan. Allah takut tidak ridho terhadap ibadah yang kita kerjakan. Jadi takut itu boleh untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Perasaan takut. Nah, ujian Allah takut itu bisa dua-duanya. Takut real, ketakutan terhadap materi. Aduh, jangan-jangan hari Sabtu besok ada gempa. Bagaimana ini rumah saya takut ambruk. Padahal rumah itu cuma satu-satunya, gitu kan? Itu kepikiran terus. Yeah. Itu takut yang keliru menyikapinya. Jangan-jangan gaji saya dipotong. Waduh, takut juga itu. Iya. Satu tahun lagi suaminya pensiun, ketakutannya luar biasa. Ya Allah, kok ternyata suami itu tahun depan udah pensiun, padahal anak saya masih SMP kelas 1. Gitu kan? Bagaimana saya membiayainya ya Allah? Kalau suami saya pensiun, karena tahu kalau pensiun itu nerimanya cuma berapa persen? Sekian persen lah. 80%. Amplop-amplop untuk perjalanan tidak ada. Itu ketakutan yang tidak boleh. Apa artinya? Tadi kita harus menyerahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau dalam konteks tadi itu takut yang tidak boleh, atau menempatkan takut ya tidak proporsional. Jadi kalau takut tidak diridhoi Allah, takut Allah murka, takut Allah benci, itu bagus. Nah, ujian itu bisa dua-duanya. Ketakutan gak keruanan gitu ya. Gak keruanan itu mana bling setan gitu ya. Ini tengah belum nih, mic-nya bisa dioper. Udah, silakan Bu. Ah, silakan Bu. Ayo tanya siapa aja. Sok. Ayo. Enggak ada? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal jauh-jauh dari jalan dari Bogor. Saya kesini mau silaturahmi atau saya mau nuntut ilmu. Iya. mau nuntut ilmu karena Allah. Saya mau nanya kepada Ibu, namanya siapa? Ustaz. Ibu Hajah Rumina. Rumina. Iya. Ya. Sok. Saya mau nanya. Iya. Di rumah saya punya ibu-ibu yang suka belajar. Suka belajar rukun sholat, belajar ngaji lah ya. Atanapi syarat sholat, atanapi bab wudu. Tapi saya tidak punya majlis taklim di rumah saja. Jadi saya dari dulu dari guru, dari guru-guru, silahkan jangan sampai ditinggalkan itu, terusin. Iya iya. Atanapi saya dosa apa tidak saya? Oh, yang tidak punya majlis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya iya. Tidak punya majlis dosa apa kagak gitu ya? Iya iya iya. Ini berkaitan dengan ilmu. Ya, berkaitan ilmu. Alhamdulillah Ibu tadi jauh-jauh dari Bogor datang ke studio ini tujuannya semata-mata menuntut ilmu. Bagus, itu dapat pahala. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua. Bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib. Jadi kalau ibu duduk di majelis ini, berarti ibu mendapat pahala menuntut ilmu. Itulah pentingnya. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya sedang duduk di majelis ini, sedang menuntut ilmu, tiba-tiba masuk SMS. Kalau ada SMS dulu, belum ada SMS. Belum ada SMS ya. Tiba-tiba ada berita bahwa tetangga saya sakit. Apa yang harus lakukan ya Rasul? Kata Rasul, seandainya sudah banyak orang yang menengok orang sakit itu, maka duduk di majelis ilmu sampai selesai, karena majelis ilmu jauh lebih baik. Ya, kalau sudah ada yang menengok, selesaikan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin dunia, juga harus cari ilmunya. Kalau engkau ingin jadi dokter, jangan masuk fakultas sastra, gitu kan? Masuklah fakultas kedokteran, cari ilmunya di sana. Kalau engkau ingin jadi pengusaha, masuk ke sekolah bisnis, cari ilmunya yang cocok. Kalau engkau ingin dunia tadi, cari ilmunya. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau juga ingin bahagia di akhirat, ingin selamat di akhirat, maka duduk di majelis ilmu, cari ilmunya agar sholatnya benar, toharohnya benar, ya. Lalu semua ibadatnya benar gitu. Tetapi ya Ustaz, kalau saya belum sampai ilmunya, tapi saya duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kesalahannya. Amin. Karena dia sedang tolabul ilmi. Iya. Kalau dia sedang tolabul ilmi tapi ibu masih kekurangan, misalnya syarat rukun sholat masih kurang, masih dimaklumi. Tapi kalau orang tidak menuntut ilmu, tidak pernah duduk di majelis ilmu, maka dia berdosa karena dia tidak menuntut ilmu. Tapi berarti ibu udah bagus banget itu ya. Sudah bagus. Sudah bagus. Sok diteraskan ya. Diteraskan. Baik bu ya, Pak. Masih panjang ini. Mohon. Tetelah malah pahala insya Allah. Insya Allah. Pemirsa dan hadirin sekalian yang ada di studio, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu menarik memang, tapi terasa pendek banget ya. Pendek banget waktu untuk menjabarkan masalah musibah dan sebagainya. Namun masih ada yang mau bertanya di belakang kami, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Masril Mardanus. Kebetulan berasal dari Sumatera Barat. Ya. Jadi pertanyaan saya sehubungan dengan gempa di Padang. Ya. Setiap kali ada musibah, itu gempa, ada pemakan korban juga, sering kita dengar, ah dia saja, itu kan yang sudah meninggal itu dia mati syahid. Yang pertanyaan saya hanya itu saja. Ya. Apakah itu ada dasarnya? Setiap orang yang meninggal dunia disuapkan gempa dan segala macam itu bukan mati syahid. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Pertanyaan baik dan ini sebetulnya sering menimbulkan kontroversi. Ya, banyak kontroversi. Yang satu mengatakan syahid, yang satu tidak. Oh, saya tahu persis ke orangnya begitu, masa sih mati syahid gitu dan gitu. Tahu persis. Oleh karenanya tadi dalam konteks tafsiran spiritual, dalam konteks tafsiran agama, kita tidak bisa memvonis sesuatu itu saklek. Ya, karena hanya Allah yang tahu. Wallahu alam. Jadi kita lebih baik wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita langsung tadi mengatakan oh syahid, tiba-tiba ada orang yang mendebat, oh saya tahu persis, malah dibuka kelakuannya dulu gini, masa sih mati syahid, malah fitnah ya. Ya, malah fitnah. Jadi jawaban yang paling bagus adalah wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita doakan saja, kita berdoa mudah-mudahan mereka yang menjadi korban gempa itu diterima di sisi Allah, iman Islamnya, amal baiknya, dan kalau ada dosa, kesalahan, kehilafan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Doa kita tanpa diketahui oleh dia berarti apa? Ikhlas kita mendoakan mereka, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak tadi dari Sumatera Barat, tadi yang penting berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan ada keluarga, amin, ada sahabat, ada handai tolan yang menjadi korban, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tadi Allah mengampuni atas segala dosa, kesalahan, kehilapan, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisinya. Pemirsa, demikian sebagai sedikit kesimpulan, juga sedikit kesimpulannya Pak Ustadz, karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam mimbar Nurul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Tidak kesimpulan ya? Kesimpulan dikit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari pembicaraan ini yang perlu kita simpulkan bahwa tadi dalam konteks akidah, syariah, akhlak, itu kalau kita bicara akhlak ada tiga. Yang pertama akhlak terhadap kholik, kita harus baik menghubungkan ya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah akhlak terhadap makhluk, ya, itu juga harus baik. Makhluk itu ada dua, akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap flora fauna alam. Jadi berbuat baik bukan hanya terhadap manusia tetapi terhadap alam juga harus berbuat baik. Motonya adalah buka lagi Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Allah sangat tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Itu intinya kesimpulannya. Marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa atini sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuna wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Amin Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.